ibu, maafkan aku yang tak pernah bersimpu di kakimu. Aku anakmu yang satu yang tak pernah mendengar nasihatmu. Oh, ibu, benar kata agar aku jangan memilih dia. Kini aku pun menyadari dia yang ku cinta menyimpan dusta. Yeah. terlalu singgah di dermaga walau sebentar. Tidak tertikam pergi ke seberang sudah tak ingat pulang. Bukan materi obat. Agar tak sakit hati. hatiku melihatnya. Kau yang begitu aku dambakan, pergi tak pernah ingat kembali. Sahabat bagaikan burung yang terbang melayang, bagaikan bintang yang cerlang cemerlang. Mungkinkah aku datang ke sana? Kah, bagaikan ikan yang sedang menari, aku bernyanyi. Aku pun ingin jumpa denganmu sayang. Adakah rasa rindu ini engkau dengarkan? Aku masih tetap milikmu sayang. Bintang di sana, oh, Tapi tak pernah ku tahu sorma sungguh tak terhormat. Kolot berjuang atas harga diri, tak goyahnya prinsipmu hanya karena takut malu tanpa dalil logis kau pertahankan. Aku penjilat ludahku sendiri, aku pembunuh api diriku sendiri, penghancur kokoh idealis yang ku buat sendiri. Persetan malu semua ku akui. Lantas apa alasan ku masih bertahankan pandangan yang lama jika kondisi telah berbeda? Minta ya ku bukan terletak pada kehormatan ortodokmu prematurisasi matangnya pola pikir kami. Mata, telinga, otak, dan hatiku masih valid seperti yang semestinya. Temukan solusi terbaik di setiap kondisi, introspeksi cermin anti harga diri. Kau teriakkan anti pembodohan, tapi sukses terus bodohi diri. Bandrol harga diri kau cantumkan terlalu tinggi, padahal tak turunkan harga pangan. Bandrol harga diri kau cantumkan terlalu tinggi, padahal tak turunkan harga pangan. Lantas apa alasan ku masih bertahankan pandangan yang lama jika kondisi telah berbeda? Ditanya ku bukan terletak pada kehormatan ortodokmu prematurisasi matangnya pola pikir kami. Bandrol harga diri kau cantumkan terlalu tinggi, padahal tak turunkan harga pangan.